kau di badan, kini kau lagi aman. Jantung baga buang dadu kau letarara. Ramang maramang segala pasang dia, kebuah segala pandangan. Rintih air mata balinangan, gumam menggumam isan nan tatahan. Dalamnya sanang denai batinggakan, tenggala abis tangih nan datang. Bahagia haro denai, pasang nyuang sanyuang denai. Ini denai bertinggalkan, menangis sama sura. Tak jago badan tak cinta di dalam mimpi marupa. Segala pasang dia, kebuah segala pandangan. Rintih air mata balinangan, gumam menggumam isan nan tatahan. Dalamnya sanang denai batinggakan, tenggala abi tangih nan datang. Jago badan